أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. Ada sementara berpendapat dari kalangan ulama bahwa kata Allah ini itu punya akar kata, ada asalnya. Ada asalnya. Seperti Rahman dari kata Rahimah, Ghafur dari kata Ghafara, ya. Nanti ilmu yang mempelajari turunan akar kata, melacak akar kata dalam bahasa Arab disebut ilmu sharaf. Sharaf. Nah. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab itu penting mengetahui ilmu sharaf, ya. Sharaf. Bapaknya bahasa Arab, ibunya Nahu. Ya. Di saraf itu nanti yang menunjukkan perubahan-perubahan kata, yang dengan perubahan itu berkonsekuensi munculnya makna yang berbeda. Misal, jalasa itu duduk. Kalau ditambah ya di depannya ya, jelis akan duduk. Kataba itu menulis. Kalau ditambah ya di depannya ya, ketub akan menulis. Ya, kalau dihilangkan ya-nya, alif yang ditambah ke depan jadi katib. Asalnya kataba, kaf, ta-ba. Tambah ya di depan akan menulis. Tambah alif di sini katib, orang yang menulis. Ya, jadi sudah berbeda maknanya. Tambah mim jadi maktab, tempat untuk menulis, meja, kantor, macam-macam. Nah, perubahan-perubahan kata ini itu ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu sharaf. Jelas ya? Ini penting diketahui. Nanti kalau baca Quran belajar ilmu sharaf, bacanya akan lebih baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ada ya-nya. Beda dengan ayyuhalladzina amanu. Ya, karena ada ya-nya, ini menunjukkan sesuatu yang terus berjalan, continue. Ya, jadi orang-orang takwa itu imannya terus dia jaga, continue. Bukan cuma telah beriman, merasa sudah Islam, ibadah diabaikan. Ya. Jadi ada orang-orang yang sudah merasa Islam, tapi sholatnya abai, kan? Bahkan disebutkan di Quran, yang penting sudah sholat. Mau khusyuk atau tidak, urusan lain. Diterima atau tidak, bukan persoalan saya. Yang penting sudah sholat. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103. Ada yang demikian. Ya. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan ya. Nah, ini ilmunya ilmu apa tadi? Sharaf ya. Saya tidak akan bahas yang lain karena terlampau kepanjangan nanti ya. Nanti ada nahwu, ada ilmu balaghah. Balaghah dibagi tiga lagi, kan? Ada ilmu ma'ani, bayan dan badi', dan ada ilmu arud yang keempat. Itu dibagi 16 cabang ilmu lagi. Nah, di ilmu sharaf akan dibahas nanti, ini Allah punya akar kata atau tidak? Ada turunan atau tidak? Ya, Masya Allah, pendapat pertama mengatakan, ya, ini ada akar katanya. Akar katanya, ya, ini berasal dari kata alaha atau aliha. Ya. Lihat kalimatnya, alif atau hamzah, ya. Lam dengan ha. Ini bisa dibaca alaha, bisa dibaca aliha. Ini akar katanya, menurut pendapat yang pertama. Ya, pelan-pelan. Nanti kita akan lihat, kita akan lihat. Sudah? Kalau kita baca dengan aliha, harakat kasrah, aliha, ini berarti sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang menakjubkan. Mengherankan. Yang membuat kita kagum. Ya. Mereka mengatakan kenapa Allah dinamakan dengan Allah, karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah selalu menakjubkan. Perhatikan, bikin langit gak ada tiangnya. Antum bikin atap ada tiangnya. Allah bikin langit gak ada tiangnya. Masya Allah. Ya. Itu luar biasa. Di semua ciptaan Allah, tidak ada yang tidak menakjubkan. Ya. Perhatikan nyamuk. Kecilnya luar biasa. Berapa setiap kepakannya itu ketika dia terbang. Ya. Kita sulit membuat yang serupa, tidak mungkin. Mustahil. Jadi semua ciptaan Allah selalu akan mengagumkan. Ya. Bagaimana unta diciptakan? Quran mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu baru unta. Belum manusia yang disebut ciptaan paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan yang paling sempurna. Jadi kenapa disebut dengan Allah? Karena semua yang diciptakan selalu menakjubkan. Ya, selalu membuat kita kagum, memujinya. Kalau kita katakan dari kata alaha, alaha ya'lahu, itu berarti sesuatu yang menenangkan. Melahirkan ketenangan, tentram gitu, tenang. Kenapa dinamakan dengan Allah? Ya, karena kata golongan pertama ini, dia disebut dengan Allah karena ketika kita mendekat kepadanya, beribadah, menyembahnya dengan benar, berzikir kepadanya, maka muncul ketenangan-ketenangan dalam jiwa dan perangai hidup kita. Ya. Di Tuhan yang benar, Menurut pendapat kelompok pertama ini, Tuhan yang sesungguhnya yang benar, yaitu Tuhan yang ketika kita mendekat kepadanya, kita ibadah, ada ketenangan dalam jiwa kita. Jadi kalau kita menyembah yang dipertuhankan, misal, akal kita masih bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Seperti Nabi Ibrahim pernah bertanya, kok kalian menyembah patung? Patungnya jadi buat kalian, kok kalian sembah? Ya kalian bisa bicara, patungnya nggak bisa bicara, bagaimana bisa seperti itu? Ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di Quran, termasuk yang mempertanyakan Tuhan yang menyebutkan ada tiga, Tuhannya punya anak, gitu kan? Ya, dan sebagainya. Itu ada yang sangat menarik. Nanti kita akan lihat nanti ya. Nah, ini nanti. Nah, karena itu ketika disebut dengan Allah seakan-akan melukiskan pesan bahwa kenapa disebut dengan Allah? Karena setiap kita berinteraksi dengan benar dengan Allah maka ada ketenangan. Ya. Di antara dalil yang dikemukakan Quran surah ke-13 ayat 28 Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ala ketahuilah, yakinkan pada dirimu. Bidzikrillah, kalau zikir Anda benar kepada Allah, tatma'innul qulub, berdampak pada ketenangan jiwa. Ya. Apa artinya zikir? Ingat Allah. Bagaimana amalannya? Loh, kita jangan batasi, seringkali ada yang keliru menyebutkan zikir hanya batasan pada kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Betul itu zikir, tapi itu zikir tingkat yang paling ringan. Paling ringan, ya. Di Quran itu misal disebutkan baca Quran itu bagian dari zikir. Ya, karena itu Al-Quran disebut oleh Quran sendiri sebagai zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, lihat kalimatnya posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan Quran ini sebagai zikir. Ya, sebagai zikir. Dan kami menjamin kami akan menjaganya. Jadi ketika Allah mengatakan Quran sebagai zikir, amalan yang menenteramkan jiwa, artinya setiap Anda baca Quran akan muncul ketenangan dalam jiwa. Enggak percaya silakan ya. Bapak Ibu sedang gelisah, sedang enggak tenang, antum ada masalah di mana saja, di kampus, di pekerjaan, buka mushaf, bacakan Quran, akan ada dentuman kepada jiwa yang melahirkan ketenteraman. Enggak percaya silakan. Ya. Tapi sebaliknya kalau Anda baca Quran hati enggak tenang, ada yang salah cara Anda baca Quran itu. Ada yang keliru. Ya. Misal, menghafal Quran bagian dari zikir. Silakan cek, menghafal Quran bagian dari zikir. Ya. Anda bisa temukan misalnya 4 kali disebutkan di Quran. Surah ke-54 ya. Al-Qamar itu. Ya. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir? Dan sungguh kami telah mudahkan Quran ini untuk dihafalkan sebagai zikir. Jadi menghafal Quran itu bukan sekedar hafal. Kata Quran, hafalan yang baik itu bukan saat ditanya Anda pandai mengungkapkan. Bukan. Hafalan Quran itu untuk digunakan sebagai zikir. Diingat saat Anda mempraktekannya. Misal, maaf, mau makan, ingat ayatnya. Bagaimana tuntunan Quran makan dengan baik. Maka kita ingat, cari makannya harus halal. Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Saat berangkat ke kantor, Anda berjalan, mata mau lihat, ingat ayatnya, jadi zikir. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dia jaga pandangannya, berjalan yamshuna 'alal ardi hauna, jalannya tenang, gitu kan? Ya, jadi semuanya ada itu maksudnya. Jadi kalau ada penghafal Quran cuma sekedar hafal saja, itu bukan zikir namanya. Makanya orang-orang penghafal Quran yang benar menghafalnya, itu masyaallah itu akan terjadi perubahan pada perilakunya. Tenang. Kosa katanya akan lebih baik. Karena firman Allah sudah terhunjam dalam jiwanya. Kalimat Allah itu kan kalimat terbaik. Jadi kalau yang baik-baik sudah masuk, yang jelek pasti keluar. Pasti keluar itu. Ya. Jadi kalau ada penghafal Quran, perilakunya tidak semakin tenang, lisannya tidak semakin baik, itu ada yang salah yang masuk itu. Caranya keliru, cara dia menghafal. Ya. Jelas ya? Dan sholat, itu juga zikir. Sholat itu zikir. Masya Allah, sholat zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah ke-40 ayat 14, ke-20 ayat 14, Toha ayat 14, aqimis sholata lidzikri. Dan yang paling menarik, ketika Allah mengatakan aqimis sholata, tunaikan sholat dengan benar, lidzikri, supaya zikir kepada saya. Okay? Masya Allah. Sebelumnya Allah menyebutkan kalimat Allahnya, innani anallahu, la ilaha illa ana fa'budni. Allah menyampaikan pada Nabi Musa di ayat itu, saya ini Allah, Allah. Ya, dari akar kata ini, kata pendapat yang pertama, saya ini Allah, innani anallahu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, enggak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali saya, fa'budni, sembah saya. Catat kalimat saya ini, dan silakan bertanyakan ke teman-teman Anda dimanapun yang berbeda keyakinan. Tidak akan pernah ditemukan di kitab manapun uraian tentang konsep ketuhanan yang paling jelas kecuali di Quran. Lihat kalimatnya di Quran. Saya Allah, kata Allah, sembah saya. Silahkan cari di kitab manapun. Tidak pernah orang mempertuhankan yang dia anggap Tuhan, mengatakan di kitab aslinya yang dia sembah itu, tidak pernah mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Silahkan cek. Anda mau cek dimanapun. Kepercayaan Yahudi silahkan cek. Siapa Tuhannya? Lihat kitabnya. Ada nggak mengatakan Tuhannya saya, sembah saya? Nggak ada. Tidak pernah ada. Termasuk misalnya Kristen saat ini. Di Bible, silahkan cek dalam versi manapun. Banyak versinya itu. Ya, kami punya koleksi Bible di rumah. Lihat, tidak pernah kami temukan ada satu kalimat misal, saya Tuhan, sembah saya. Nggak ada. Anda bisa cek, silakan. Dan tanyakan pada ahli kristologi manapun. Ya, silakan misalnya pada saudari kita, ya, Al-Hajja Irena Handona, pada Dr. Zakir Naik, silakan tanyakan. Anda tidak akan pernah temukan kalimat di Bible mengatakan bahwa saya Tuhan, sembah saya. Nggak ada. Semuanya samar. Semuanya samar. Cuma Quran, satu-satunya kitab. Apalagi yang cuma agama buatan. Wad'i namanya. Bukan samawi. Ya, ada agama wad'i. Ya, hasil buatan manusia, karya manusia. Ya. Ya, disebut misalnya di kita sekarang ada Buddha, ada Hindu, dan sebagainya. Silakan temukan kalimatnya. Nggak pernah dikatakan di situ, saya Tuhan, sembah saya. Mustahil. Tidak ada. Karena itu ketika Anda mencari Tuhan yang paling jelas, dan Tuhan yang paling percaya pada diri, pada zatnya, dan mengatakan, saya Tuhan, sembah saya. Itu yang paling hakikat. Ya. Tapi poin kita bukan itu bahasan dari Tauhid. Ya. Itu bahasan dari Tauhid Uluhiyah. Baik, yang paling penting, kata kelompok yang pertama ini, Allah asalnya dari ada yang menunjukkan bahwa menyembahnya, berinteraksi dengannya dalam kebaikan, melahirkan ketentraman dalam jiwa. Jelas sampai sini? Nah, ini kelompok yang pertama. Yang kedua mengatakan, kata Allah, itu enggak punya akar kata. Ya. Ghairu mushtaq, dia jamid, dia beku, satu saja. Ya, jadi kalau punya akar kata disebut mushtaq, terambil dari sesuatu. Mushtaqun min kadza, gitu kan? Terambil dari akar kata ini. Jadi kalau dia berdiri sendiri, ya, tidak ada runtutan kata yang lainnya, disebut dengan jamid, ismun jamid, berdiri sendiri, tegak. Ya. Baik. Ini bukan dari alaha, bukan dari aliha katanya. Ya. Kalau alaha atau aliha, itu akar kata dari kata ilah. Ilah. Kata mereka. Ya. Sedangkan Allah tidak. Bukan. Ya, bukan. Justru ketika Allah memperkenalkan dirinya, kemudian membuka dengan kalimat Allah, ini ingin menepikan Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh yang lainnya, yang terambil dari kata-kata yang lain, yang butuh kepada yang lain. Allah itu tidak butuh kepada yang lain, sekalipun pada namanya. Namanya enggak butuh akar kata. Zatnya tidak butuh dengan yang lain. Dia tidak butuh syarikat. Dia tidak butuh sekutu. Dia tidak butuh penolong. Bahkan jangankan pada zatnya, pada nama pun tidak butuh akar kata yang lainnya. Nah ini, alaha ini atau aliha ini akar kata dari kata ilah. Ya, Tuhan-Tuhan atau yang dipertuhankan, yang dianggap Tuhan oleh yang lain. Ketika itu, ketika Allah menyebutkan kalimat ilah, itu seringkali akan disandingkan dengan kalimat la sebelumnya. Ya. Atau disandingkan dengan kalimat Allah setelahnya. Ya. Coba lihat kalimatnya. Allahu la, Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la. Sebelum ilah adalah. Apa artinya la? Tidak, bukan. Bukan. Kan? Allah itu bukan ilah. Enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan selain Dia. Ya, jelas sampai sini ya? Jadi justru ketika memunculkan kata ilah, akar kata dari sini, Allah selalu menolak, jadi kan lah. Apa syahadat kita? Asyhadu an la setelah la ilah. Jadi ilah itu selalu ditolak, dia bukan Tuhan, enggak dipertuhankan, yang lain enggak ada. Illallah, kecuali Allah saja. Jadi bukan ilah A, bukan ilah B. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Namanya bukan itu. Namanya Allah. Itu yang benar. Jelas sampai sini? Baik.